Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا يا ربنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. A'inna ya Rabbana ala mutaba'ati sunnati habibika Sayyidina Muhammad. Wa'inna ya Rabbana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana, ya aliman bihali, bi ahwalina, hawwil ahwalana, hawwil halana ila ahsanil hal. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu dan pecinta majlis ilmu dan majlis zikir dan salawat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para orang tua kami, saudara-saudari kami, adik-adik kami, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kehadiran kita di tempat seperti ini, kalau orang faham dan sadar, adalah karena kita dibedakan oleh Allah dari manusia-manusia biasa. Dan untuk tampil beda di hadapan Allah dan Rasulullah adalah sesuatu yang seharusnya ada di dalam hati semua perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita selalu dan selalu ingin tampil beda di hadapan Nabi. Tampil beda di hadapan Allah. Tampil beda di antara hamba-hamba yang lainnya. Dan saat ini kita dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk tampil beda pada malam hari ini, detik ini, saat ini. Di saat banyak manusia, ribuan bahkan jutaan manusia lalai kepada Allah. Dan mungkin ada di antara mereka yang berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi pada saat ini, pada detik ini kita digiring oleh Allah. Dan dikumpulkan untuk berkumpul di tempat mulia. Ini adalah kemudahan dari Allah untuk kita tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan kaidah tampil beda ini harus selalu ada. Setiap saat kita harus tampil beda. Berbeda dengan orang-orang yang lalai. Berbeda dengan orang-orang yang terjerumus. Dan Nabi akan berbangga dengan siapapun yang tampil beda. Tampil beda. Nabi berbangga, fa inni mubahin, aku akan berbangga dengan siapa? dengan siapa-siapa di antara hamba-hamba yang tampil beda. Bahkan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghariban. Mula-mula agama Islam itu tampak aneh, gharib, datang dalam keadaan beda, aneh. Orang memandang sesuatu yang enggak lazim, sesuatu yang enggak wajar. Orang pada tidak bisa nerima. Wasayudu ghariban. Nanti pada akhirnya orang berpegang agama ini dianggap sebagai seorang aneh. Biarin aneh, tapi kita tidak aneh di hadapan Nabi. Dianggap aneh. Wasayudu ghariban. Dan akan kembali agama itu aneh. Maksudnya orang berpegang agama itu dianggap aneh. Tuba, kabar gembira dari Nabi. Tuba, keberuntungan lil ghuraba, untuk orang-orang aneh. Orang-orang aneh, tak apa-apa kita aneh bagi manusia-manusia yang umum, tapi kita tidak aneh di hadapan Allah. Tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Orang aneh adalah di saat orang pada lalai dengan sunnah Nabi, tapi ini masih mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tampil beda di hadapan Nabi dari cara berpakaian kita, cara makan kita, cara jalan kita, cara kehidupan kita. Ingin tampil beda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita mulia waliyah besar Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau itu pecinta Rasulullah, membaca salawat sehari tidak kurang dari 50,000 kali. Kemudian ditanya, kenapa engkau membaca salawat sebanyak itu wahai Rabi'ah? Jawabannya sederhana, karena aku kelak di saat masuk surga ingin dibanggakan oleh Rasulullah di antara umatnya. Ingin diberdirikan, hei Rabi'ah kau berdiri, akan aku pamerkan kau di antara umatku. Bahwa Rabi'ah telah membaca salawat 50,000 kali, belum ada tandingannya. Pengennya begitu, dan kita ingin tampil beda di hadapan Nabi. Saat ini kita banyak cara untuk tampil beda. Lihat, saudari-saudari kita kaum muslimah, cara berdandan pun sudah meniru orang-orang yang tidak pernah sujud dan tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu anak kita didik tampil beda wahai putriku. Terserah orang bilang apa, yang penting Nabi Muhammad menganggapku wahai putriku, wahai anak-anakku yang soleha, anak-anakku yang cantik-cantik, ketahuilah dandananmu hendaknya dandanan yang dibanggakan oleh Rasulullah. Terserah apa kata orang. Gurumu adalah Rasulullah, bukan model yang ada di televisi, bukan sesuatu yang engkau anggap indah, bagus di tengah jalan atau di panggung atau dimanapun berada. Jika kebagusan itu tidak sambung kepada Nabi, tidak ada kebagusan yang sesungguhnya. Baik yang sesungguhnya adalah di saat engkau bisa meniru Rasulullah, cara berpakaianmu, cara kehidupanmu. Dan ingat-ingat, Nabi pernah mengingatkan, Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis dengan riwayat yang bermacam-macam. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis serupa, Imam Muslim pun serupa, yang bunyi hadis itu begini: la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin ladakhaltumuhu. Nabi mengingatkan, nanti ada suatu ketika, nanti ada di antara umat-umat Nabi ini, ada di antara kalian umat yang ngaku ikut aku, pengikutku, pecintaku, tapi mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Satu dirok tidak ada sedepa diroknya. Sedepa, anggap saja sedepa. Sedepa demi sedepa. Artinya ada di antara umatku ini gampang terpengaruh, suka ikut-ikutan kepada orang di luar Islam. Gak tahu itu cara berpakaiannya siapa yang ditiru. Apakah kebayang Siti Fatimah Zahra berpakaian seperti itu wahai anak yang soleha? Seperti itu tuh, yang perutnya kadang terlihat, dadanya terlihat, pahanya terlihat. Apakah kebayang Sayyidat Fatimah Zahra seperti itu? Yang mengaku mencinta Nabi akan tampil beda. Aku ingin tampil beda di hadapan Nabi. Latattabi'unna, engkau akan mengikuti cara hidup orang di luar Islam sejengkal demi sejengkal. Maksudnya apa? Pergeseran nilai yang sangat halus dan perlahan. Tiba-tiba seorang Pak Haji sudah dikagetkan. Baju anaknya di lemarinya. Baju yang enggak pantas dipakai. Dan tidak pantas kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad. Pak Hajinya yang dikagetkan. Belanjanya enggak ngomong. Pergi ke Surabaya, pulang bajunya aneh. Dan di depan bapaknya pun mula-mula malu-malu. Dan bapaknya pun melihatnya juga malu-malu. Ternyata minggu depan sudah hilang malunya sang anak dipakai. Dan bapak pun ternyata sudah tidak bisa menegur. Akhirnya berubahlah putrinya Pak Haji bajunya setengah badan. Musibah. Pak Haji yang mana? Ini bukan Pak Haji yang di sini. Ini Pak Haji di sini orang soleh-soleh. Amin. Bukan Bu Haji yang di sini. Pak Haji yang di sana. Yang belum senang haji. Kalau ada Pak Haji di sini anaknya begitu nih. Gimana Pip? Keterlaluan itu Pip ya. Insyaallah kita akan membuat perubahan pada malam hari ini untuk tampil beda. Anak-anak kita didik tampil beda. Disabdakan Nabi akan berubah. Anak-anak kita, keluarga kita, ada di antara mereka berubah perlahan demi perlahan pergeseran nilai. Akhlak, cara berpakaian, cara hidup, gaya hidup. Perlahan demi perlahan. Bahkan saya berkatakan, mitlan bi mitlin. Hadwan bi hadwin. Jadi ngikut persis kalau langkahnya itu ngikut begini. Digambarkan oleh Nabi, hatta lau dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumu. Kalau seandainya mereka itu, orang-orang di luar Islam itu masuk ke lubang biawak. Lubang biawak itu lubangnya berkelok-kelok. Kalau seandainya mereka masuk ke sana itu diikutin. Masuk. Begitu lemahnya pendirian kita. Gak punya prinsip. Ikut-ikutan cara berpakaian, ikut-ikutan cara pesta pernikahan, ikut-ikutan. Cara pesta pernikahannya sudah enggak menunjukkan kalau dia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pernikahan Masya Allah terlihat di masjid khusyuk. Iktikaf 30 hari di masjid. Tapi giliran anaknya menikah di bulan Syawal. Lu mana Pak Haji dan Ustadz yang kemarin iktikaf? Rupanya resepsi pernikahannya sudah bukan meniru cara pernikahan yang islami. Ikut-ikutan. Jangan kok pernikahan. Sampai ustadznya pun keblinger. Sebelum menikah itu sudah gambar fotonya itu tidak tahu sudah dipajang dengan calonnya itu. Kalah sama tukang foto. Ada kan sebelum menikah fotonya dipajang itu. Itu kan rencana, itu kan usulan tukang foto. Kiainya sudah dilupakan itu. Ikut-ikutan, ikut siapa seperti itu. Bahkan mungkin ada yang kaya yang sudah dirangkul sebelum pernikahan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Kita mudah ikut-ikutan. Mengikuti budaya orang di luar Islam, maka saat ini kita harus berubah rumah kita. Kita kembalikan kepada Nabi SAW, biar orang bilang aneh. Biar orang, gak apa-apa orang menganggap kita orang yang gharib, uraba. Dan sungguh, benar yang disabdakan Nabi, sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak ini saya akan diikuti oleh umat yang tidak punya pendirian itu. Kadang niru dandanannya orang yang terlihat di televisi jingkrak-jingkrak. Pakai baju setengah badan. Enggak tahu lagunya apa, bahasanya pun kadang enggak paham, sesues begitu. Akhirnya melihat dandanannya itu dijiplak. Datang ke salon tuh jiplak persis. Sampai dilihatkan ini filmnya ini. Tolong Bu, tolong saya dipotong rambut dan dandani seperti itu. Benar. Dia enggak sadar kulit dan hidungnya mah beda. Sehingga kalau keluar sebenarnya kayak setengah hantu. Kalau kita ketemu di WC bakal menjerit. Cuman begitulah anehnya. Mereka melakukan. Kenapa? Itu yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang enggak pantas, enggak cocok. Kalau ada preman yang ada di kiri kanan tempat ini, kita doakan semoga setelah hari ini menjadi preman yang insaf, soleh, ahli surga. Amin. Ada preman, bukan preman soleh ini. Ya ini insyaallah soleh-soleh ini insyaallah yang ada di sini ada. Yang mendengar suara ini yang ada di sekitar alun-alun ini, wahai para preman, sungguh demi kecintaan kami kepada Anda, semoga setelah ini Allah menitipkan kesolehan kepada diri Anda, merindukan hati Anda kepada kemuliaan. InsyaAllah bulan depan sudah jadi panitia pengajian. Ya ini. Tapi yang belum sadar tuh lihat. Antengnya 6 di telinga. Ayo, aneh atau tidak? Coba kalau dipikir tuh indahnya di mana? Rambutnya niru gak tahu siapa begitu. Begitulah. Yang digambarkan Nabi mengikuti cara hidupnya orang yang tidak sujud. Aneh. Wanita-wanita kita aneh. Prianya pun aneh. Dandanan aneh. Cara hidupnya aneh. Lihat sekarang ada grup-grup yang luar biasa mengerikan. Grup-grup yang ingin dikutuk oleh Allah. Grup homo, grup lesbi, grup macam-macam Allah. Itu semua mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita membuat perubahan di rumah kita. Amanat di hadapan Allah ku anfusakum wa ahlikum naro. Gak cukup wahai para ibu dan bapak, sujudmu yang banyak di kamarmu atau umrahmu, pergimu ke masjid pengajian yang kau hadiri. Belum cukup wahai para bapak dan ibu, belum cukup pengajian yang kau datangi, ibadah yang kau tegakkan, belum cukup. Amanat yang ada di rumahmu, putrimu apa yang dikerjakan hari ini, anak-anakmu apa yang dikerjakan hari ini, amanat. Jangan sampai generasi kita diputus oleh budaya-budaya di luar Islam. Pak Haji, Bu Haji yang baik, Ustadz-Ustadzah yang baik, ternyata punya generasi penerus tidak menunjukkan kalau dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi yang mengingatkan pergeseran itu halus. Hampir tidak terasa shibron bishibrin, pergantian, perubahan itu halus dan halus dan halus. Keluar pakai baju seronok, malu-malu. Sudah terlanjur beli. Atau dikasih hadiah sama sahabatnya yang pengen merusaknya. Seorang anak gadis solehah. Sayang baju mahal tidak dipakai. Tapi mau pakai keluar gak pantas, wong saya anaknya Pak Haji. Masa pakai baju begituan? Benar dia tidak mau pakai keluar. Ya cuma dipakai di kamar sajalah. Akhirnya sesaat pengen minum, nyebrang dari kamar ke dapur. Akhirnya di rumah itu sudah biasa pakai baju seronok itu ya. Itu hanya berjalan sebulan bertahan dalam rumah karena esok hari harus nyapu halaman. Mulai nyapu halaman atau paling tidak nyebrang nyirami bunga pelan-pelan. Akhirnya pakai baju seronok di halaman rumah. Tak tanya disuruh sama ibunya, neng beli minyak goreng neng. Iya pakai pergi. Habislah. Sehingga anaknya Pak Haji itu jangan dianggap tuh anaknya orang awam-awam saja itu yang bajunya tidak karuan-karuan itu. Sebab itu bajunya bagus-bagus, yang punya duit hanya Pak Haji. Pak Haji kok enggak enak bener ini. Itu bukan Pak Haji yang di sini, ini Pak Haji Solehah, ingat ya. Pak Haji Soleh di sini, Pak Haji Soleh, Bu Haji Solehah. Aman-aman yang di sini. Artinya apa wahai ahli iman? Kalau kita tidak perhatian dengan anak-anak kita akan dikagetkan dengan tuntutan-tuntutan. Kita akan masuk surga dengan amal baik kita, dengan sujud kita, dengan zikir kita, dengan salawat kita, dengan pengajian kita, dengan umrah kita. Akan dikagetkan dengan anak-anak yang ada di neraka gara-gara mereka mengikuti budaya orang yang tidak sujud, budaya orang di luar Islam. Tapi kita membiarkannya. Detik ini, hari ini kita harus tumbuh suburkan kecemburuan di hati kita. Kontrol anak-anak kita, perhatikan mereka. Kalau seandainya hari ini ada pembakaran, kalimatnya ekstrim, tapi penuh kasih dan cinta, kalau orang paham. Kalau hari ini ada pembakaran baju anak-anak yang seronok bajunya. Nak, hari ini pesta. Pesta apa, Mak? Pesta membakar baju-bajumu yang tidak baik, Nak. Tapi diganti sama umi yang bagus nanti. Jihad bu, daripada nyumbang masjid, apalagi nyumbang pesantren Al-Bahjah. Mending itu bajunya anak-anak diganti yang soleha, gak usah nyumbang dulu. Selesaikan urusan rumah tangga kita. Jangan buru-buru nyumbang, selesaikan. anak-anakmu, anak-anakku, bajumu mana? Ini harganya berapa dulu anakku kalau waktu beli? Ini 200 ribu, Mak. Dibakar, saya ganti 300 ribu. Satu lagi, ini berapa? Ini paling mahal, Mak. Berapa? 500 ribu. Diganti sama mama, sama ummi 1 juta. Tapi setelah itu, kita beri bucana muslimah. Setiap kali kamu pakai busana muslimah, sehari saya kasih duit 50 ribu, Nak. Waduh, hebat benar nih. Daripada nyumbang ratusan juta, anaknya setengah telanjang, mau kemana? Selesaikan rumah tangga dulu. Ku angbusakum. Sedekah yang kita berikan untuk menyempurnakan wajib untuk anak-anak kita lebih gede pahalanya daripada sedekah yang kita sumbangkan kepada masjid dan pesantren. Kita sering salah dalam berbuat baik. Sumbangannya banyak kemana-mana, tapi ternyata belum diberesi. Pembantunya pun masih bajunya belum menutup aurat. Ketahuilah wahai para ahli iman, jika Anda memberikan sumbangan kepada pembantu 10 juta untuk menutup auratnya, anggap saja bajunya 5-nya diganti semuanya, lalu dikasih duit plus dikasih baju, sampai habis 10 juta. Contoh, pembantu kita punya baju 10. Bajunya setengah badan semuanya. Setelah itu 10 neng berapa waktu kamu beli? Ada 200-an ribu. 200 ribu kali 10 berapa? 2 juta. Baik. 10 saya ganti bukan 2 juta. Saya ganti 4 juta. Tapi syaratnya siapa? Kamu bakar itu baju. Atau dipotong-potong buat isi bantal. Karena isi bantal daripada kapas mending kain lah. Setelah itu, kamu aku bawa ke tempat busana muslimah, kamu beli baju 10. Paling cuma habis 10 juta. 10 juta yang kita sumbangkan untuk menyempurnakan kewajiban lebih bagus daripada ratusan juta yang kita sumbangkan untuk masjid. Kalau orang paham makna ini. Kita sering beribadah itu tidak ngerti caranya. Sempurnakan di rumah kita. Budaya kehidupan di rumah kita harus kita rubah. Budaya Rasulullah. Kalau anak kita ternyata punya CD-CD yang tidak mengenalkan kepada Rasulullah. CD-CD yang enggak benar. Maka ketahuilah kita hitung berapa CD yang kau punya, Nak. Akan aku ganti semuanya, Nak. Akan aku ganti, Nak, dengan CD-CD ini. Dan aku bayar anak kasihan. Dan engkau akan menjadi anak solehah. Harus ada upaya merubah budaya-budaya ini. Di rumah kita. Musibah dan musibah ternyata yang ngasih hadiah CD yang enggak benar itu bapaknya sendiri. Pulang dari Mekah lagi. Mampir di Singapura. Belinya di Singapura. Bukan hadiah dari Mekah. Hadiah-hadiah yang tidak pantas diberikan kepada anaknya waktu mampir di negeri kafir. Ini musibah. Jadi pergeseran nilai ini harus kita perhatikan di rumah kita. Tontonan anak kita saat ini sudah rusak. Kalau sudah anak kita suruh nonton pengajian di televisi 10 menit. Keringetnya sudah mengucur. Nggak tahan kakinya kayak ada uletnya pengen segera berjalan. Allah. Tapi kalau sudah nonton sinetron. Seibu dan bapaknya ternyata menamani, mendampinginya dengan penuh ketulusan. Allah. Mana pendidikan untuk anak-anak kita? Saat ini harus berubah. Harus berubah, membuat perubahan perlahan demi perlahan dengan keindahan. Kita beri wejangan, beri pengarahan kepada anak-anak kita. Khususnya sebentar lagi. Sebentar lagi akan ada budaya yang luar biasa. Dan budayanya Arab, bukan budayanya ahli sujud. Dan semua yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ini, yang menyaksikan yang hadir di tempat ini, harus berusaha untuk berjihad, untuk menghentikan anak-anak kita dari merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Yaitu perencanaan merayakan tahun baru Masehi dengan hura-hura, niup trompet dan menyalakan kembang api. Allah. Itu musibah. Dan benar yang bisa nyalain kembang api dan trompet itu juga kebanyakan hanya Pak Ustadz. Sebab harganya kembang api mahal. Yang punya duit hanya Pak Haji ke Pak Ustadz. Pak Haji juga Pak Ustadz juga. Dan sudahlah pokoknya dihabisi Pak Ustadz sama Pak Haji aja lah. Biarinnya. Sebab bukan Ustadz yang di sini. Lagi ingat Ustadz di sini. InsyaAllah soleh Pak Haji di sini soleh. Ingat tahun baru Masehi direncanakan saat ini. Karena yang dilakukan oleh anak-anak kita saat itu adalah bukan budayanya umat Nabi Muhammad. Mereka meniup trompet, hura-hura, lihat. Kadang semua sepeda motor, knalpot yang dilepas hanya untuk membuat deru dan hiruk pikuk dan keributan saat itu. Belum lagi kadang dibarengi dengan yang namanya minuman keras dan mungkin ada yang melakukan perzinahan di saat ia menunggu jam kosong, kosong, kosong, kosong. Bagaimana kita menghentikan dan menanggulanginya? Orang tua harus cerdas mulai saat ini, mulai detik ini. Sebelum anak kita punya janji dengan kawan-kawannya. Sebelum anak kita punya rencana dengan teman-temannya, saat ini sudah kita rencanakan pas di hari yang mereka akan gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sudah kita rencanakan apakah kita adakan pengajian di rumah, membaca yasin kayak di rumah, nyembelih kambing, atau makan yang enak di rumah, atau pergi ke kampung, ke rumahnya nenek, ke rumah kakek. Pokoknya orang tua harus cerdas bagaimana menghentikan anak-anaknya untuk tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi dengan budaya seperti itu. Kalau ingin merayakan tahun baru, kita punya tahun baru Islam dan sudah berlalu. Berapa banyak yang meramaikan tahun baru Islam? Dan memang kalau diamati, memang masyarakat, memang kita ini memang kurang punya pendirian. Kita ini suka ikut-ikutan. Coba setelah nanti tahun baru Masehi tanggal 14 Februari ada lagi ikut-ikutan. Valentine Day. Musibah lagi harus diantisipasi sampai hari boleh hari ini. Kita mudah ikut-ikutan. Itu peringatan apa itu? Bukan peringatan tentang kemuliaannya ahli iman, ahli Islam, bukan. Budaya hari kasih sayang sedunia. Waduh, slogannya mah indah. Semua rindu kasih, semua rindu cinta. Bahasa ini, cinta, hari cinta sedunia, hari kasih sayang sedunia. Tapi tahu tidak sejarahnya Valentine itu seperti apa? Karena hari itu mengagungkan seorang pejuang cinta. Katanya seperti itu. Dan dia adalah bukan ahli sujud, bukan orang yang beriman kepada Nabi SAW. Artinya yang mengagungkan Valentine adalah mengagungkan tokoh yang dia adalah. Tidak pernah kenal Nabi Muhammad SAW. Yang ikut banyak, bahkan kadang ini ada sebuah kisah, ada ini karena ketidaksadaran atau keteledoran. Ada sebuah SD Islam di Jawa Barat sana. SD Islam itu karena yang punya SD itu adalah orang kaya, dia orang kaya membuat SD begitu saja, dia tempatnya berbeda. Tiba-tiba setelah itu minta ukuran baju semua dewan gurunya. Setelah itu apa? Sebelum hari tanggal 14 Februari ternyata datang kartun baju-baju dan sudah ada namanya. Rupanya apa? Dia tidak ngerti. Di tanggal 14 Februari semua dewan guru SD Islam itu pakai baju pink. Pakai baju pink. Ibu yang pakai baju pink enggak apa-apa hari ini. Bukan dilarang, bukan haram, sebab warna itu sama saja. Yang pakai baju pink hari ini bukan terlarang. Bukan ada masalah. Tapi tolong bu, pak, kalau sudah tanggal 14 Februari, tolong baju pinknya disimpan. Agar kita tidak termasuk orang yang mensyiarkan Valentine Day. Saat ini harus sudah dibicarakan. Jangan nanti anak-anak kita dikagetkan setelah beli hadiah-hadiah Valentine. Dengan simbol bayi malaikat itu. Bukan bayi malaikat cupid. Itu dewa-dewi dalam kisah cinta di luar Islam, di Yunani kuno sana. Bukan Islam sama sekali di situ, tapi kenapa banyak ikut-ikutan kita? Allah. Itulah yang kami maksud, bahasanya kita itu suka ikut-ikutan. Kita punya hari kasih sayang sedunia nih, sebentar lagi. Sebulan lagi kita masuk hari kasih sayang sedunia yang sesungguhnya, yaitu Maulid Nabi. Bersamanya hadirnya Nabi adalah datangnya kasih sayang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan makna kasih sayang untuk dunia seisinya, bukan saja untuk bangsa manusia, tapi kasih sayang untuk semua alam semesta dan seisinya. Kasih sayang Nabi. Sampai urusan nyembelih ayam pun ternyata Nabi Muhammad kasih sayang nyampe ke situ. Arihza bihataka. Kalau bagi nyembelih, tolong pertajam itu pisomu agar yang disembelih tidak terlalu sakit. Hari kasih sayang sedunia. Bagaimana Nabi marah kepada seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak memberi nafkah. Itu adalah pendidikan indah, agar peduli suami, peduli dengan urusan istri, istri, istri, istri. Kemudian sebaliknya, kalau ada istri membanggang pada suami, Nabi marah, sebab hidup rumah tangga harus indah, penuh kasih sayang. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Jadi kita jangan ikut-ikutan. InsyaAllah ini, semuanya bergerak. Mulai detik ini kita perlahan membuat perubahan di rumah kita. Dari kebiasaan tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita. Kemudian cara berpakaian anak-anak kita. Kemudian yang lainnya adalah cara makan, cara hidup. Ayo kita kembali kepada cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yakinilah bahwa Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk merubah hambanya menuju kemuliaan. Maka yang datang pada saat ini, pada detik ini, siapapun Anda, sebesar apapun maksiat yang Anda lakukan, pelanggaran di rumahmu, seperti apapun, anakmu kayak apapun, yang mungkin tadi yang kami sebutkan semuanya ada pada diri kita dan anak-anak kita, pelanggaran jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW, ingat, Allah Maha Kuasa. Insyaf, sadarilah itu semua, itu salah. Sadari bahasanya itu salah. Bahasanya anakku seperti itu salah. Istriku seperti itu salah. Kehidupanku kayak begitu salah. Sadari kalau itu salah. Sadari, sadari. Dan setelah itu mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan ini ya Allah. Aku ingin membangun kemuliaan pada putra-putriku ya Allah. Aku ingin membenahi keluargaku ya Allah. Adukan kepada Allah. Saat itu, detik itu juga. Malam ini kita ingin berubah. Tidak pandang siapapun dia, yang sebesar apapun kemaksiatannya, ngadulah kepada Allah. Yang berzina, yang pemabuk, yang berjudi, yang penjahat, pokoknya ketahuilah pintu maaf Allah sangat luas dan kasih sayang Allah sangat luas, maka menujulah ke sana. Jangan lihat tentang kekotoran diri, akan tapi lihatlah kebesaran dan kesucian Allah, kemuliaan Allah. Saat inilah waktunya, kalau ingin kembali adalah kuncinya satu, yaitu insaf terlebih dahulu. Jangan beralasan dengan kesalahan yang kita lakukan tidak akan ditolong oleh Allah. Begitu saja kok tidak boleh. Tidak akan ditolong oleh Allah. Akan tapi seseorang yang menyadari kalau dirinya salah. Misalnya, na'udzubillah, di sini tidak ada insyaAllah. Seorang pemabuk pelacur. Akan tapi di saat mendengar seperti lalu sadar, ya Allah, aku salah. Aku ingin kembali kepadamu, ya Allah. Allah akan bantu. Yang tidak akan dibantu oleh Allah siapa? Yang sombong dengan kesalahannya. Mungkin ada di antara kita orang yang tidak biasa menutup aurat, lalu saat ini mendengar ceramah ini, kemudian bingung, saya tidak punya baju yang menutup aurat kecuali untuk pengajian satu takdil ini saja. Ya Allah, aku ingin menutup aurat. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Keinsyafanmu akan mengundang pertolongan Allah. Gampang bagi Allah untuk mengirim kepadamu baju. Mungkin ada seorang yang sendiri, Allah akan kirim suami yang akan menyempurnakan itu semua. Akan kirim bapak yang punya rizki, atau Anda akan diberi rizki oleh Allah. Kuncinya satu, insyaf, kemudian ngadulah kepada Allah. Adukan kekuranganmu, adukan kesalahanmu, adukan pelanggaranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang anak muda yang tiba-tiba ditemukan oleh seorang kiai sudah sujud di depan mihrab masjid dengan derai air mata. Sang kiai, sang syekh ini bingung. Bukankah pemuda ini yang biasa membuat kerusakan dia di pasar? Bukankah dia pemabuk yang sangat masyhur? Kenapa ada di sini? Setelah selesai melakukan sholat, sang kiai ini bertanya, "Nak," dipeluk ini dengan penuh kegembiraan karena dia anak yang tobat. Dipeluk oleh sang kiai. Setelah dipeluk, menangis sang kiai, terharu dengan anak muda ini. Sang anak muda juga menangis dan terima kasih kepada sang kiai. Lalu sang kiai bertanya, "Nak, bagaimana kisahmu seperti ini, Nak?" Sang anak muda ini berkata, "Kiai, 2 tahun yang lalu aku duduk di depan masjid. Aku mendengar sang kiai engkau bercerita Kalau ingin kembali kepada Allah, kembalilah saat ini, hari ini, biarpun kamu masih di kubang kehinaan, tetaplah minta Allah untuk dientas, diangkat dari kehinaan. Saya pemabuk. Saya sadar setelah itu bahwasanya mabuk itu dosa haram, tapi saya tidak bisa meninggalkan mabuk. Setiap selesai mabuk aku sadar, aku minta kepada Allah. Bahkan kadang aku gemetaran megang minuman, aku tidak bisa meninggalkan. Ya Allah, aku susah meninggalkan. Aku ngerti ya Allah ini haram, tapi aku susah meninggalkan. Maka ya Allah tolong aku, ya Allah jauhkan dari minuman keras ini. 2 tahun saya memohon kepada Allah, baru tadi malam aku diberi kesadaran oleh Allah, aku benci dengan minuman keras. Allah, 2 tahun. Artinya adukan segala kekurangan kita. Jangan tutup-tutupi. Yang suka mulutnya cerewet, nyelekit sama suami, sadar, ngadu, ya Allah, kenapa mulutku kok nyelekit sama suamiku? Angkat tangan, Bu. Kalau ngaku didoain sama Habib nanti beres nanti. Mana ya? Yang suka nyelekit. Minta maaf, ngadulah kepada Allah. Jangan ragu. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Dan banyak kisah-kisah orang insyaf. Jadi pemimpin pembuka, pembuka tobat, pembuka rahmat, namanya insyaf. Riba haram, yakini haram, dan setelah itu katakan, aku ingin pindah dari riba ya Allah. Jangan berkata, gitu aja kok haram, repot banget dunia. Wah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Oh, orang tidak bakal ditolong oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yuk kita semua menghadap kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak berdosa, wahai ahli iman. Allah mencintai orang yang bertobat karena dia ada dosa lalu kembali kepada Allah. Yang tidak punya dosa hanya malaikat-malaikat Allah dan para rasulnya. Dan sedikit sekali hamba-hamba yang tidak berdosa. Kita banyak berdosa. Bahkan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berdosa, sanjungan untuk orang yang berdosa, sanjungan untuk orang yang berdosa disebutkan dalam Al-Quran, berdosa tapi tobat. Dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ini orang berdosa. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Hei orang pendosa, hei orang yang suka melakukan salah, wasari'u, bergegaslah. Bahasa kasih dari Allah, bahasa indah. Hei hambaku, aku tahu kau banyak dosa. Di pasar kau berdosa, di rumah kau berdosa, di jalan kau berdosa, lagi duduk pun kamu berdosa. Banyak dosamu wahai hambaku, dan aku tahu itu. Tapi wasari'u, ayo cepat wahai hambaku, ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin, dan untuk mendapatkan surga. Pengampunan dulu baru surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ayat berikutnya apa? Bukan bercerita tentang orang soleh yang ahli ibadah, akan tapi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, di saat melakukan kesalahan, dzakarullaha, ingat kalau ini dosa, itulah insyaf. Yang enggak nginsafi dosanya enggak akan diampuni oleh Allah, enggak akan ditolong oleh Allah. Insyaf, sadar, segede apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita menyadari itu dosa lalu mohon kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa. Dan pintu maaf Allah terbuka lebar-lebar sampai kapanpun kita, selagi nyawa masih ada di kandung badan sebelum sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughirr. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sekarat, ampun ya Allah, tidak diampuni. Mumpung masih ada kesempatan. Ayo kita meruat, membuat perubahan di rumah kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yang melakukan fahishah, kekejian, dosa, mulai dari dosa kecil sampai dosa gede, zina dan seterusnya. Wahai pezina, wahai pemabuk, wahai siapapun yang mendengar suara ini, Allah menyerumu, kembalilah kepada Allah. Pengampunan sudah disiapkan oleh Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan surga adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum berbuat zalim kepada dirinya sendiri, melakukan dosa-dosa, zakarullah, ingat Allah, ya Allah, yang menciptakan mataku adalah Engkau, ya Allah, tapi aku telah khianat menggunakan mataku untuk melihat yang haram, ya Allah, maka aku mohon, ya Allah, jauhkan aku dari keharaman dan ampuni dosa mataku, ya Allah. Apalagi mulutku, ya Allah, anggota tubuhku, ya Allah, pekerjaanku masih haram, ya Allah, sampai detik ini, saat ini aku masih bekerja, kata kiai, haram, ya Allah. Lalu bagaimana, ya Allah, wahai Zat yang maha kaya, aku belum dapat kerjaan yang baru lagi, maka aku mohon, ya Allah, angkat aku dari kehinaan makanan haram ini. Adukan kepada Allah. Yang hadir di tempat ini yang masih pekerjaannya karena haram, jangan menyerah. Adukan kepada Allah setiap saat, biarpun Anda masih di kubang kehinaan itu, Anda masih ada di tempat yang haram, katakan, ya Allah, aku ingin pindah dari sini, ya Allah, aku ingin pindah dari sini. Terus tanamkan kebencian kepada keharaman itu yang mengundang pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjuang di jalanku dengan benar akan aku kasih. Allah maha kasih, Allah tidak ingkar janji. La nahdiyannahum, dikukuhkan dengan la nahdiyannahum, ada takkidnya di situ. Sungguh akan aku kasih petunjuk dan jalan, Allah. Maka sudahlah, siapapun yang ada di tempat ini, dan kadang ketertipuan justru dengan amal soleh, yang rajin ngaji, yang rajin sholat malam, rajin umroh, rajin haji, rajin pengajian, itu biasanya terbuai, terlena dengan amal baiknya. Enggak sadar bahasanya waktu nongkrong di toko, dia seorang bapak haji, di toko, ternyata di toko sebelahnya yang jual bajunya setengah badan. Dia melihat setiap saat enggak ada pembeli. Setiap enggak ada pembeli, dia melihat maksiat. Enggak disadari. Karena dia terbuai dengan kebaikan yang dilakukan. Hati-hati. Yang jelas semuanya harus belajar koreksi diri, koreksi, ayo. Dan setelah itu kita menyadari, setelah sadar, mintalah kepada Allah tentang putri kita, tontonan kita. Kadang kita minta yang baik saja susah, masih kalah dengan hawa nafsu. Contoh saja yang ringan, yang enggak gatelen kalau orang meninggalkannya. Berani enggak doa begini? Ya Allah, bencikan aku dengan sinetron-sinetron itu. Ngomong gitu aja kadang susah. Contoh. Karena budaya berpakaian yang tidak karu-karuan juga dari itu. Cara hidup yang aneh-aneh, lihat bagaimana anak-anak SD, ada sinetron anak SD pacaran dan melakukan sesuatu yang haram dari SD. Sebuah MI yang katanya MBA Islam, ternyata sudah tahu budaya-budaya semacam itu. Anak SMP hamil di luar nikah. Budaya televisi itu. Lah kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari yang haram pun kadang ogah-ogahan. Apalagi yang gajinya 20 juta. Haram. Susah berdoa lah ini. Tidak ada insaf sebabnya. Padahal kalau dia insaf, Allah maha kaya. Kalau saya dapat 20 juta gaji, Allah bisa memberi yang lebih banyak lagi. Maka jangan ragu untuk ngadu kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah yang pernah bersalah. Ngadulah kepada Allah, adukan kesalahan Anda, jangan ditutup-tutupi. Biarpun kita tutupi, Allah tetap tahu. Cuman bedanya kalau kita adukan kepada Allah, akan tolong, Allah tolong. Tapi kalau kita tidak ngadu kepada Allah, akan dibiarkan, lalu nanti kita dikagetkan di alam barzah, akan dihukum kita semua dari kita. Perhatikan anak-anak kita, cara hidup kita. Tahun baru yang lalu anak kita ada di mana? Yang Valentinan tahun baru yang lalu, saat ini waktunya tobat. Jangan sampai terjerumus lagi. Masya Allah. Dan inilah pendidikan yang harus kita berikan. Yang paling penting saat ini yaitu untuk merubah cara hidup. Bagaimana kita buat anak kita berbangga dengan pakai kopiah. Bagaimana adik anak putri kita berbangga dengan baju dan kerudung yang panjang. Bangga dia. Ini loh bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati, jangan berkata, yang penting kan hati bersih. Ini paling kurang ajar yang manusia. Orang ngaku hatinya bersih sudah kotor. Sayyidat Fatimah az-Zahra menutup auratnya apa karena hatinya tidak bersih? Bahkan beliau sangat menjaga, tidak mau dilihat laki-laki. Ini kesombongan, yang penting kan hati. Yang penting hati. Wah, ini kesombongan yang luar biasa. Wahai adik-adikku semuanya, khususnya adik-adik putriku, ketahuilah, kemuliaanmu adalah di dalam engkau mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jika engkau masih susah untuk mengikuti, adukan, ya Allah, aku ingin cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad tapi belum bisa, maka berikan kecintaan. Ya Allah, aku belum bisa mengikuti cara berpakaian yang benar, ya Allah, aku mohon, ya Allah. Bagi Allah sangat mudah untuk merubah semuanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sisa-sisa waktunya adalah untuk berdiskusi, tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu hadirin, monggo kalau mungkin ada yang perlu disampaikan kepada beliau, mohon untuk berdiri, monggo. Langsung saja. Mohon mic yang satu. Bismillah. Melihat ceramah yang seperti ini, dalam hati saya mengatakan, hadza pengajian. Tidak ada guyonan, tidak ada purnonya. Selama ini inilah yang kita rindukan. Terus terang, maaf, maaf ya. Bukan saya memuji di hadapan, tidak. Cuma yang seperti ini saya memandang bahasanya, ini membutuhkan perubahan yang besar dalam hati kita. Perubahan yang dibicarakan oleh Buya ini tadi adalah perubahan yang tidak sekedar kecil, namun memiliki arti yang sangat besar, dan itu berada pada hati kita masing-masing. Yang jadi masalah adalah ketika saya pernah mendengar pengajian bahasanya, asyaitonu syaihuman la syaihola. Maka inilah problema kita semuanya, ketika tidak memiliki guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maaf ini, sekian, terima kasih. Sebelum ditanggapi, ada lagi Pak yang perlu disampaikan, mangga. Tidak ada wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya yang tadi siburan disiburin, jengkal jengkal kita mengikuti budaya orang-orang kafir. Tahun baru Masehi itu kadang pemerintah itu justru malah mendukung, bahkan membiayai tentang pembelian kembang api. Nah, ini bagaimana dakwah kita kepada pemerintah biar mereka itu tidak mendukung hal itu. Yang kedua, tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita disunahkan untuk baca solawat. Dalam solawat Ibrahimiyah itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, kama salli ala Sayyidina Ibrahim, wa ala Sayyidina Ibrahim. Ini mengapa yang digandengkan dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Tidak kama salli ala Sayyidina Nuh, atau kama salli ala Sayyidina Musa, atau yang lainnya. Mungkin kemuliaan-kemuliaan apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Yang ketiga, ini tentang redaksi solawat di istighosah an-nahdin ini, tentang solawat doqot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qad doqot hilati adrikni ya Rasulullah. Ya, sedangkan di saya menemukan di selebaran istighosah yang lain itu ada adrikni ya Allah. Ini yang betul adrikni ya Rasulullah atau adrikni ya Allah. Ada yang mengatakan, seorang ulama itu mengatakan yang betul adalah adrikni ya Allah. Katanya adrikni ya Rasulullah itu adalah menodai tauhid. Apakah pendapat itu betul atau salah? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang berguru, dan jangan dientengkan masalah mengambil ilmu. Ad-din amanah, agama itu amanat. Faltandur amman ta'khud dinak, harus engkau perhatikan dari siapa engkau mengambil agama. Bukan diambil dari internet, bukan diambil dari selebaran yang dibagi-bagi, akan tapi diambil dari guru ke guru, dari ke guru sampai Rasulullah. Adapun gunanya buku-buku dan internet itu adalah untuk menyempurnakan. Tapi asasnya harus ada guru. Kalau orang mengambil ilmu mengandalkan kecerdasannya, buka internet bisa Islam gaduh-gaduh nanti. Karena bermacam-macam akidah mempunyai web. Lalu kenapa Buya Yahya juga membuat web? Itu untuk melengkapi juga. Karena ada sebagian orang ingin mencari. Ada Facebook kita juga. Tapi ilmu diambil dari guru yang jelas. Termasuk buku yang akan kita baca, televisi yang akan kita tonton. Tidak hanya sekedar orang baca bismillah, alhamdulillah, lalu kita dengar. Tidak. Mereka harus punya, harus kita ketahui silsilah ilmunya dari mana. Akidahnya sama atau tidak. Bukan hanya sekedar orang membawa Al-Quran lalu kita dengar. Banyak orang memblinder Al-Quran dengan hawa nafsunya. Maka harus ada guru. Siapa gurunya orang yang kita dengar? Belajar dari mana itu? Ini harus. Dan akidahnya sama atau tidak dengan kita? Ini harus. Cuman setelah itu, setelah ada dasar akidah misalnya, Anda telah benar-benar memegang satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Sufiyah bermadhab, baru setelah itu Anda kembangkan. Dan Anda akan tahu bahasanya, kalau ini sudah anti mahab, aku tidak boleh mengambil ilmu. Anti sufiyah, aku tidak boleh mengambil ilmu darinya. Anti asy'ariyah, asy'ariyah, aku tidak boleh ambil. Anti ahli sunnah, aku tidak boleh ambil. Harus paham seperti itu. Jadi hakikatnya ilmu dari guru. Jelas seperti itu. Hingga adalah namanya sanad tasalsul sanadi. Dari guru, dari guru, dari guru. Sampai ke Nabi Muhammad. Sehingga nur nubuwah itu adalah turun dari Nabi kepada sahabat, sahabat tabi dan seterusnya. Sehingga dikatakan ulama pewaris para Nabi. Hakikat maknan. Kisan wa maknan. Secara lahir nyambung kepada Nabi. Tangannya yang berjabat dengan gurunya, menjabat gurunya, menjabat gurunya, sampai menjabat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna. Jadi jangan seenaknya. Maka dari itu mulai dari nonton televisi, selebaran yang dibagi. Bukan asal selebaran dibagi, lalu kita baca. Dari mana terbit. Bisa saja dia merubah secara perlahan. Merubah akidah. Jadi benar yang disampaikan oleh yang Ustadz tadi, memang harus seperti itu. Kita harus tahu guru-guru. Adapun yang selama ini baca mulai dari nama Ratibul Haddad, Tariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah dan seterusnya, itu ada tasalsul sanadnya. Kalaupun ada pelanggaran, biasanya ada orang yang ngaku-ngaku saja, bukan Syekh Mursyid ngaku Syekh Mursyid, itu masalah lain. Akan tapi sesungguhnya ilmunya mereka sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad yang kita baca bukunya Risalatul Mu'awanati wa Nasaih Diniyah dan macam-macam adab sulukil murid. Dan masih banyak bukunya yang dibaca oleh umat Islam sedunia. Ilmunya nyambung kepada ajintuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada ilmu itu, harus ada guru. Paling tidak kita harus bergabung dengan satu majelis ilmu yang di situ ada gurunya. Yang menyambungkan ilmu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan guru yang punya ilmu nyambung. Ya maksudnya kami hanya menyambungkan. Jangan dianggap oh ini guru ustaz, bukan. Akan tapi kami hadir ke sini ingin kami sambungkan para hadirin dengan orang-orang mulia, para guru-guru mulia. Itu saja, selesai. Kita ingin gandul kepada beliau-beliau. Sanad ilmu yang jelas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, masih ingat identitas lima yang pernah kami sampaikan. Enggak akan benar orang kecuali punya identitas lima. Seorang muslim Ahli Sunnah Asy'ariyah Sufiyah bermadhab. Kalau lima ini dibobol, tidak boleh jadi menantu. Tidak boleh Anda nikahi. Hati-hati. Ini pembahasan yang khusus. Kemudian masalah. Tahun baru dibiayai oleh pemerintah. Sebab yang duduk, yang sebab bukan ustadz itu, bukan fatwanya ustadz. Kalau bicara pemerintah bukan fatwanya ustadz, jangankan itu, lebih parah dari itu pun ada. Bahkan nanti mengucapkan selamat Natal dan masih banyak yang lain-lainnya. Jadi yang kita kudu dengar urusan ini adalah siapa? Para ulama. Dan tadi keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mufti kita bukan pemerintah. Pemerintah adalah pengayom dari sisinya. Pemerintah harus tahu posisinya. Ulama tahu posisinya. Kebijakan-kebijakan yang urusan agama yang tahu adalah ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau urusan bangun masjid agung, tanyakan insinyur, jangan tanyakan kiai. Ada bagiannya masing-masing. Jadi, walau wong perbuatannya ulama saja tidak bisa jadi hujah kok, apalagi perbuatannya seorang pemimpin sebuah negara. Pekerjaan ulama bukan hujah. Ulama melakukan satu tindakan bukan hujah. Yang hujah adalah ilmu yang diucapkan berdasarkan nakal yang benar dari para ulama yang ahlinya. Jadi perilaku tidak boleh jadi hujah. Tidak ada hujah perilaku. Oh, karena kan kiai begitu, berarti saya harus begitu. Oh, perlihat perilaku kiai bukan hujah. Yang menjadi hujah hanya satu tok, itu pendapatnya mazhab Imam Malik. Pekerjaannya ahli Madinah itu hujah. Itu saja. Selain itu enggak ada. Jangan mengatakan, oh kiai juga begitu. Memangnya kenapa kalau kiai begitu? Harus saya ikut. Oh enggak, bukan hujah perlakunya kiai. Yang jadi hujah adalah omongannya kiai berdasarkan ilmu yang dinukil dari para ulama-ulama ahlinya. Jadi kalaupun pemerintah membuat keputusan-keputusan yang di situ ada pelanggaran kepada syariat, tidak boleh kita ikuti. Tapi keputusan pemerintah kita yang sesuai dengan syariat wajib kita patuhi. Termasuk ini kan Kapolres, ya, lampu merah itu ada maslahatnya, jangan dilanggar, haram melanggarnya, ya. Biarpun urusannya lampu merah, bedanya kalau ada seseorang waktu lampu lagi hijau kok berjalan lalu nabrak orang mati, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi kalau lampu lagi merah kok anda kalau orang ini nerjang nabrak orang mati, dosa di hadapan Allah. Hati-hati. Biarpun lampu merah karena ada maslahatnya wajib kita apa? Tui. Tapi biarpun fatwa Pak Presiden sekalipun, kalau melanggar syariat tidak boleh patuh. Dan perilaku mereka adalah bukan perilaku hujah. Jadi kalau pemerintah biayai, ya kita tidak ikut-ikutan saja. Kita doakan saja semoga pemimpin kita sadar, pemimpin kita menjadi orang soleh. Kan enak begitu. Bupati kita ahli ibadah, orang soleh. Presiden ahli ibadah, orang soleh. Selesai. Dan itulah kerjaannya para ulama, bukan mencaci maki. Kita bukan mencaci maki para pemimpin. Tapi doa. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku punya doa yang dikabul, sadar doaku hari ini dikabul, maka Imam Hasan Basri berkata, niscaya yang aku doakan adalah pemimpinku, Allah. Kami pun malam ini berkata, kalau ada doa yang dikabul malam ini, doa kita adalah, ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami adalah ahli iman. Orang yang soleh-soleh, orang yang soleh, yang akan bisa bermanfaat untuk umat, bukan mencaci maki, tidak. Cuma di saat salah harus dikatakan salah, tanda cinta, salah ya salah, selesai. Salawat. Ada kesinambungan antara kita dengan Nabi Ibrahim. Kesinambungan sangat, sehingga dalam Al-Qur'an disebut millat, kita adalah agama. Nah, dihubungkan antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah mulai dari nasab dan agama. Jadi ada munasabah di sini. Dan ada hikmah di balik ini semua. Ada orang yang mengaku agamanya Nabi Ibrahim zaman hari ini, mengatasnamakan nama Nabi Ibrahim. Jadi agar tahu bahasanya, agama Nabi Ibrahim adalah agama Nabi Muhammad. Artinya kalau pengen tahu agamanya Nabi Ibrahim adalah agamanya Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku agama Nabi Ibrahim tidak sesuai dengan agama Nabi Muhammad, bohong itu. Sekarang ada namanya Millah Ibrahim, ikut agama Nabi Ibrahim. Agama ini semua agama Nabi Ibrahim. Jadi ngaco, nyembah apa saja agama Nabi Ibrahim. Enggak ada. Agama Nabi Ibrahim adalah ada Nabi Muhammad. Di sini ada munasabah bahwasanya secara nasab Nabi Muhammad adalah kepada Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Jadi ada kesambungan dalam masalah agama. Sehingga perlu di ini. Allah ini termasuk salawatnya Rasulullah ini. Salawatnya Nabi Muhammad itu adalah salawat Ibrahimiyah, dihubungkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian masalah salawat yang pernah dibaca, istighosah. Riwayat yang benar adalah adrikni ya Rasulullah. Yang merubah itu kayaknya sudah kepengaruh sama orang yang membid'ahkan karena belum bisa paham. Kalau kita mengatakan adrikni ya Allah, sampaikan aku ya Rasulullah, syirik. Dari mana mengatakan syirik? Yang mengatakan syirik kalau orang menyeru Nabi setelah meninggal syirik, suruh lihat Ibnu Katsir orang syirik. Ibnu Katsir menjelaskan dalam satu dalam tafsirnya waktu menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru. Ja'uka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfar lahum rasulu lawajadullah tawwabar rahima. Ibnu Katsir, dan jangan dikatakan Ibnu Katsir salah nakal, karena Ibnu Katsir menyebutkan di dua tempat di kitab Bidayah Nihayahnya menyebutkan kisah yang sama. Kisahnya seorang datang ke kuburnya Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, aku ingat firman Allah kalau ada orang punya dosa datang kepadamu ya Rasulullah akan mendapatkan pengampunan, maka ya Allah mintakan aku ampun kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Duh. Minta kepada Rasulullah untuk dimintakan ampun ke Rasulullah. Dan Ibnu Hasir menyebutkan kisah yang lain. Pada kisah yang berbeda, ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, istazkili ummatika fa'innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar mendapat diberi hujan. Duh, nyeru ke Rasulullah. Tidak syirik Ibnu Hajar, Ibnu Katsir. Yang berani mengatakan itu syirik, mensyirikkan Ibnu Katsir. Apakah dilarang menyeru kepada Rasulullah waktu Rasulullah meninggal? Anda di dalam sholat setiap hari berkata, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Syirik semuanya. Jadi jangan dirubah. Jangan dirubah adalah adrikni ya Rasulullah. Kalau adrikni ya Allah benar, lebih benar. Cuman kalau sudah kita pakai adrikni ya Allah, takut fitnah nanti ya adrik ya Rasulullah. Jadi syirik semuanya, musibah ini. Akidah harus dijelaskan dengan benar. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa kecuali izin dari Allah. Hidup dan mati Nabi Muhammad sama. Nabi tidak bisa memberi apa-apa kecuali izin dari Allah. Tawassul kepada Nabi saat hidup sama tawassul setelah meninggal. Sebab waktu meninggal dan waktu masih hidup Nabi Muhammad sama. Tidak punya apa-apa kecuali dapat izin dari Allah. Dan sudah dijelaskan Nabi Allah mengizinkan Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan adrikni ya Rasulullah, qallat hailati adrikni ya Rasulullah, ini ada orang berlebihan menyebut ya Rasulullah, syirik, syirik, syirik. Gurunya dalam ada satu kitab namanya Iqtida' Shiratal Mustaqim, gurunya orang yang suka membid'ahkan itu menukil satu riwayat dan dikatakan itu adalah benar. Ceritanya adalah jika engkau berada di sebuah tempat, kemudian ada yang satu masalah, apakah barangmu hilang atau sebagainya, maka sebutlah orang yang paling engkau cintai. Kemudian di situ menyebutkan ya Rasulullah. Ya Rasulullah menyebut Rasulullah, Rasulullah sudah meninggal. Maka itu menjadi sebab akan diselesaikan urusan kita oleh Allah. Ya Rasulullah, bukan mengatakan ya Allah. Sebab waktu kita mengatakan ya Rasulullah, kita tidak meyakini bahwa Nabi dari zatnya beliaulah yang memberi kepada kita. Tidak, enggak boleh. Tapi Allah yang memberi. Jadi tetap adrik niya Rasulullah. Kalau memang ada riwayat adrik niya Allah, maknanya benar adrik niya Allah. Tapi yang dikhawatirkan setelah pakai adrik niya Allah, menyalahkan yang adrik niya Rasulullah. Pengen kita kembalikan adrik niya Rasulullah. Selesai insyaAllah. Karena ini masalah-masalah penting, sensitif. Itu biasanya orang yang sok berakidah, berahli ahli itu artinya pengen merubah-rubah dari sesuatu yang sudah didukil dari salafnya. Adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Khud biyati qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Khud biyati, ambillah aku ya Allah. Ambillah tanganku maksudnya. Bawa aku ya Rasulullah. Qallat hilati, aku tidak punya banyak kemampuan ya Allah. Adrikni, maka beri kepadaku kemampuan agar aku bisa mengejar. Sampai kepada cita-citaku. Adrikni ya Rasulullah. Baik, itu saja. Yang suka mensyirik-syirikkan itu perlu duduk bareng tuh ya. disuting dan besok diekspos itu. Orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau ada di Blitar, ini amanat. Kalau ada di Blitar, orang yang mulutnya berulat, lidahnya berulat, dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat, tolong laporkan besok, berani atau tidak duduk bareng. Saya bayar 5 juta, pokoknya dia ahli ilmu. Karena kalau tidak dibayar, tidak mau dia, lari. Itu orang suka bikin masalah itu. Orang bikin masalah harus selesaikan itu, memecah belah umat. Orang salawatan dikatakan bid'ah, orang ini bid'ah, maulidan bid'ah, semuanya bid'ah. Cuman yang menjadi masalah umat kita ini tidur. Mereka membuat sekolah, mereka membuat begini, kita ini hanya jadi penonton. Itu tidak benar, sesat. Gerak dong. Mana pergerakan kita untuk membela akidah aslaf, memegang akidah ajdad? Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah yang biasa dengan Allah wujud kita mbakok, yang biasa kenal dengan Imam Ghazali, yang biasa kenal dengan thariqah, ini harus kita pertahankan. Ini orang akhir zaman ada, kalau saya buka datanya ketemu nanti. Ini ke arah barat ada, dekat sama Serengat ada, itu ada kajian-kajian di dekat di Beglen sana ada. Kemudian di sini ada di daerah. Banyak di sini ada data-datanya. Seharusnya mereka tuh langsung ditutup saja. Karena mereka merusak umat. Mereka pakai simbol akidah ahli sunnati wal jamaati. Hati-hati. Gelarnya ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Dilarang dan haram hukumnya mendengar radio yang namanya Raja. Dan televisinya haram didengar dan dilihat. Ustadznya gak terima ketemu saya besok. Haram dikatakan, haram. Karena memfitnah itu harus terang-terangan masalah ini. Pernah ibu lihat televisi yang punya parabola, ada Al-Quran, ada ini, Raja, hati-hati, itu fitnah. Itu merusak umat, memecah belah umat, dan itu bukan ahli sunnah yang sesungguhnya. Itu ahli sunnah palsu. Kita perlu orang tegas. Pernah dengar Raja? Raja, haram mendengarnya. Radio, ayo dari radio deh, radio. Ahli sunnah wal jamaah, namanya radio ahli sunnah wal jamaah begitu. Ahli sunnah wal jamaah palsu. Ahli sunnah wal jamaah ya kita semuanya. Jadi jangan didengar itu, tertipu nanti pakai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Hah? Pusatnya di Bogor, bersanding dengan kita yang ada di Bogor. Tapi enggak. Dulu ada di satu masjid, mereka pergi, enggak tahu pada kemana. Kalau masih mau tinggal di masjid yang sama harus diajakkan dialog. Itu fitnah itu. Kurang ajar sama ulama, kurang ajar sama kiai. Kiai kita dicaci maki, di Allah-Allah kita masih diam. Mana cinta kita pada ulama? Hanya beberapa orang saya, kita ada dialog-dialog ringan sama orang yang katanya profesor. Itu ada, ambil CD-CD-nya, profesor. Nah itu ada dialog profesor sama ustaz. Ini. Mereka ahli fitnah, hati-hati wahai para ibu, ibadah ibu sudah benar, yang biasa yasinan, teruskan yasinan. Masjid ini hati-hati, jangan kemasukan mereka, biasanya mereka masuk masjid kita, biarpun jadi tukang sapu dulu. Nggak jadi ustaz, hati-hati masjid kita tidak boleh dimasuki mereka, biarpun mereka jadi tukang sapu dulu. Karena mereka punya prinsip, masuklah masjidnya orang-orang ahli sunnah asli ini. Katakan Nahdin, maksudlah masjidnya orang Nahdin itu, biarpun jadi tukang sapu dulu. Memang jadi tukang sapu dulu, tapi sering jadi imam. Kenapa? Kiainya Nahdin suka terlambat sholatnya. Biarpun jadi tukang sapu, jadi imam. Bukan di sini, insya Allah di sini selamat. Kritik ke dalam tuh enak emang tuh. Wong ditunggu yang pujian sampai tenggorokannya putus, kiainya masih mandi. Allahumma, sudah sampai gitu hanya. Saldialah. Tunggu salat dulu saja. Nah ini yang jadi tukang sapu tadi. Makanya dibalik, jangan boleh masuk ke tempat kita biarpun jadi tukang sapu dulu. Akidah itu mahal. Yang suka menghinakan ulama tidak perlu dimuliakan, tidak perlu dihargai. Kalau para kiai sepuh, biarpun kiai kampung, saya cium tangannya. Kalau perlu kakinya saya cium. Saya tidak ragu mencium tangannya kiai-kiai kita. Tapi kalau sama orang yang suka membid'ahkan, tidak ada. Mereka membuat fitnah permusuhan di umat ini. Menangis kita lihat, rumah musola sedikit berantem gara-gara dia. Awas, hati-hati. Kita sudah ahli iman ibu, tolong dijaga keimanan kita, akidah kita. Jangan sampai masuk bab kita membid'ahkan orang lain. Dikit-dikit syirik, kafir, syirik, kafir, syirik, kafir. Tawasul syirik, tahlil syirik. Saya ingin ketemu orangnya itu. Cuman selama ini gagal terus. Saya di Bogor, di Depok katanya. Nanti Bu ya insya Allah ketemu. Ayo ketemu. Cuman syaratnya satu, saya dokumentasikan. Kalau ngobrol dengan kita didokumentasikan, di syuting dan besok disebar. Kita tidak mau dibarik di pintu tertutup, tidak mau. Tapi tidak aman. Aman Pak Polisi dipanggil suruh mengamankan nanti. Jadi ketahuilah wahai para ibu bapak, Anda semua akidahnya sudah benar. Yang biasa ngambil torekoh lanjutkan. Torekoh adalah membersihkan hati untuk kenal Allah. Yang biasa solawatan ketahuilah, solawat adalah kemuliaan. Apakah namanya solawat nariyah atau yang lainnya solawat, solawat adalah mulia. Akidah Anda adalah akidah ahli solawat, akidah ahli tawassul, akidah ahli maulid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Anda adalah ahli iman. Dan ingat tadi televisi dan radio yang tidak boleh didengar. Dia setiap kota punya cabang. Setiap kota. Kita sudah sampaikan kepada para kiai-kiai kita ini. Tolonglah Ustadz, kalau bisa para kiai, setiap kita, setiap kota kita juga punya radio. Jangan-jangan para kiai nanti mau masuk surga, akhirnya disetop sama malaikat. Kenapa saya tidak boleh masuk surga? Santri saya banyak. Orang rusak gara-gara televisi dan radio, kamu hanya gedekan bangunannya saja, radio enggak punya. Masuk neraka sana. Ini motivasi yang dahsyat, harus gitu. Harus berpikir untuk membuat radio dan televisi. Radio dan televisi, radio dan televisi. Karena mereka merusak umat dengan radio. Dan ketahuilah orang-orang kampung itu khususnya orang awam itu rindu kepada Allah. Kalau sudah dengar Al-Quran, Masya Allah. Sehingga waktu buka radio, ketemu radio Al-Quran. Wah, ini yang aku cari. Selama ini hanya goyang pinggul. Ini aku pengen selamat. Roja. Jelas? Kita tahu manusia-manusianya. Bukan jauh dari kita. Dan betul kita banyak pernah mau ngisi di masjid kita. Kalau mau ngisi, langsung kita. Tidak boleh mengisi di masjid karena telah membawa aliran yang sesat dan menyesatkan. Kalau enggak terima, boleh buka dialog. Akhirnya ngacu. Loh, masjid kan milik umum. Kenapa namanya Buya Yahya kok melarang kita ngisi di masjid? Oh, bagus. Ente boleh ngisi masjid sini, tapi syaratnya satu. Ana juga pengen ngisi di masjid ente. Kurang jamaah saya? Tidak jadi. Mereka mau seenaknya sendiri. Kita enggak boleh ngisi di masjid. Lihat, enggak boleh kita ngisi di masjid. Ya ada masjid yang di Cirebon. Enggak bisa. Jadi tuker. Ente ngisi di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, ana ngisi di masjid ente. Enggak bisa. Jadi mereka pengennya mau menjajah. Karena membawa fitnah yang besar. Hati-hati. Akidah mahal. Dan nanti ada 12 masalah para asatid, para ustaz. Kalau memang ada kesempatan, ada diklat. Yang sudah kita mulai dengan beberapa santri di Lirboyo dan juga tempat lain. Ada 12 masalah kita harus fasih dalam membicarakannya. Masalah tawassul, masalah ini harus fasih. Karena itu yang diperdebatkan dari dulu. Itu saja. Kayak enggak punya dalil. Bahkan salah satu diskusi, coba dialog kita dengan orang yang namanya katanya profesor. Di akhir dialog dia mengatakan, oh berarti ini masalah khilafiyah. Sampai di luar masih enggak percaya lagi dengan omongannya itu. Jadi sudah di majlis itu katanya oke, sepakat masalah khilafiyah, tidak boleh saling mencaci. Keluar dari majlis, nyaci maki lagi. Biarpun kita datang 1000 dalil, mereka susah untuk faham. Sebab mereka punya kaidah apa? Kaidah unta biarpun terbang. Itu ceritanya. Ada dua orang begini. Dua orang tuh melihat binatang lehernya panjang. Apa namanya? Unta. Cuman ini ragu, unta atau burung? Jauh sebabnya. Berdua, yang A ngomong itu unta, si B ngomong itu burung. Wah, daripada ribut, mending kita deketin aja yuk. Iya, berduaan deket. Kata si A unta, kata si B burung. Setelah deket itu gak gede-gede. Kalau gak gede-gede berarti burung. Kata si B, tuh kan burung kan. Kata si A, unta. Itu sudah kelihatan kecil begitu bilang unta. Pokoknya unta. Sebelum kita gusah, coba kita gusah dulu. Berduanya mendekat. Digusah, terbang. Kan burung. Cuman kata si A apa? Biarpun terbang, tetap unta. Itu orang-orang pengikut roja. Biarpun kasih dalil kayak apapun tetap. Biarpun terbang tetap unta. Makanya ada istilah Arab jamal wa intor, yaitu orang pengku, orang keras kepala, enggak mau dengar nasihat. Jamal wa intor, unta biarpun terbang. Bersyukurlah Anda ini menjadi ahli shalawatan, sejuk hati. Kaum muslimin di Indonesia mayoritas dengan seperti itu mau dirusak oleh orang akhir zaman. Dan dia masuk dengan kalangan-kalangan kelas. Karena dengan buku-buku yang dibagi gratis. Dan buku-buku yang dibagi gratis itu adalah nikmat bagi sebagian orang. Karena apa? Selama ini saya pelit beli buku. Kalau sudah naik haji, tolong jangan dibawa buku-buku itu, akan membawa musibah. Sudah bebannya berat, sampai di rumah gak layak dibaca. Yang dibagi-bagi waktu haji. Semoga semuanya bisa naik haji. Tapi bukunya jangan dibawa. Qurannya saja mau dibawa pulang. Hati-hati. Kasetnya jangan dibawa pulang. Itu bikin beban saja. Berapa on itu? Mending dikasih kurma saja. Akidah harus dijaga wahai iman. Dan kita datang ke sana kemari hanya untuk mempertahankan akidah. Kalau bukan itu, untuk apa? Iman, iman kita ingin bersama nak kakek nenek moyang kita, para guru-guru mulia yang mereka akidahnya ahli sunnah wal jamaah, as'ariyah, sufiyah, bermadhab. Ini saja wallahu a'lam bisawab. Cukup? Cukup? Atau mungkin masih ada kesempatan? Ibu-ibu kalau gitu. Ibu, dari ibu mohon untuk diberi kesempatan. Ada bu, mic-nya untuk disampaikan mas. Nah, monggo. Dari ibu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Semoga Buya dan Umi diberikan kesehatan dan panjang umur. Buya, hari Senin kemarin waktu belajar Buya dan Umi di Radio Kuyu, ana bertanya tentang takfir. Mungkin Buya ingat hari Senin kemarin. Buya mengharapkan ana untuk bertemu dengan Buya. Ana harap Buya sebelum pulang ke Cirebon memberikan kesempatan untuk keluarga kami datang ke Buya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya memakan sembelihan orang Islam namun kejawen dengan membaca bacaan kejawen bukan dengan basmalah? Yang kedua, apa hukumnya umroh atau haji tanpa membuka niqab? Mungkin itu saja dari ana. Jazakallah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu saja mungkin yang pertama. Insyaallah ada kesempatan besok pagi sampai jam 8. Besok pagi sampai jam 8 ada di Kolomayan. Atau setelah ini ada sesaat, atau setelah itu besok kita akan ngambil, kita akan ada acara syuting seharian untuk mengambil 30 episode di sebuah rumah yang alamannya belum jelas. Di sela-sela syuting nanti bisa ngobrol di Tulungagung. Nggak tahu, nanti bisa ngambil kontak personnya anak-anak. Bisa ke Tulungagung nyantai nanti. Jadi waktunya panjang, jadi setelah capek kita biasanya capek kita bisa ngobrol, capek bisa ngobrol. Di Tulungagung nanti bisa tanya tim insyaallah. Diberi kesempatan, harus ketemu. Kalau punya masalah tidak boleh berlanjut, harus diselesaikan. Kalau punya apa-apa disampaikan insyaallah dengan keluarga. Terima kasih. Kalau lebih dekat di Blitar besok sampai jam 8 itu perkiraan. Atau nunggu bulan depan, banyak lagi. Tapi kelamaan nanti. Baik, insyaallah ditunggu. Adapun masalah sembelihannya orang Nasrani, kita bicara sembelihan Nasrani dulu sebelum kejawen. Karuan kalau sembelihannya orang Nasrani adalah diperkenankan asalkan sembelihannya di tempat yang benar, bukan dicekik. Al-Quran menyebutkan halal sembelihannya ahli kitab. Hanya perbedaannya apakah ahli kitab kita dianggap atau tidak. Ini hilaf, madhab Malik mengatakan dianggap. Jadi kalau kita pergi ke Amerika, sembelihan orang Nasrani asalkan sembelihnya benar di tempatnya, penggal leher, itu boleh kita makan. Cuman kalau masalah ikhtiyat hati-hati, itu bisa. Ikhtiyat dan hati-hati. Tapi ingat, sembelihannya orang murtad tidak bisa dimakan. Sembelihannya orang murtad. Beda ya. Sembilannya orang yang ahli kitab dan sembilannya orang yang murtad. Murtad tidak terhormat. Lah sekarang ngejawen ini bisa saja dia bukan sampai murtad. Dia adalah orang ahli iman, cuman dia punya kebiasaan-kebiasaan orang Jawa kuno. Karena dia belum banyak belajar. Sehingga dia sering melakukan rutis. Yang jelas, selagi dia belum melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari iman, kalaupun masalah bacaan biasanya bacaan Jawa. Kalau bacaan Jawa tinggal artinya seperti apa? Kalau artinya maknanya benar, enggak ada masalah. Jadi yang perlu dipastikan adalah memahami makna yang diucapkannya. Kalau ternyata dia adalah memohon kepada dewa-dewi, maka enggak diperkenankan, haram untuk dimakan. Tapi kalau dia masih pakai ucapan Jawa, mungkin bismillahirrahmanirrahim terus pakai apa? Seperti apa? Ingsun anu anune Sayyidina Ali, macam-macam kadang nyebut keramatnya ini, nyebut-nyebut keramatnya para ulama, keramatnya para wali dengan bahasa Jawa, itu tidak ada masalah. Jadi untuk mengatakan halal tidaknya harus jelas bahwasanya apa yang diucapkan dari kalimat Jawa. Kalau mantranya maknanya adalah sanjungan kepada dewa-dewi, haram kita untuk memakannya. Karena tidak ada dewa. Yang ada adalah Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Tidak ada dewa ini, dewa itu. Itu bukan akidah ahli iman. Kalau mereka masih meyakini seperti itu, maka itu tidak diperkenankan kita mangap memakan sembelihannya. Baik, itu salah ya. Kemudian masalah, jika ada seorang wanita mengenakan niqab adalah kemuliaan, dan sebetulnya kalau bisa itu pakai niqab semuanya. Seperti yang bertanya sudah pakai niqab, selagi bisa istiqomah itu adalah kemuliaan. Sebetulnya di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, menutup wajah adalah wajib. Menutup wajah adalah wajib. Termasuk telapak tangan. Ini pendapat yang dikukuhkan. Akan tapi pendapat yang kedua tidak sunnah. Cuman kita sudah lumayan lah. Enggak apa-apalah wajah terbuka. Pokoknya pahanya jangan kebuka. Dadanya ini adalah martabat yang kedua. Sekarang musibah kalau harus pakai niqab nanti kerepotan ini. Saya tutup menutup aurat sudah lumayan. Cuman kita hargai kalau ada orang pakai niqab itu adalah kelebihan nilai plus. Semoga seperti halnya telah bernikab wajah dan badannya, hatinya pun juga bernikab lebih mulia lagi. Jadi kemuliaan yang pakai nikab adalah kalau bisa bagus pakai, silakan pakai. Nah ini, tapi jangan merendahkan yang belum pakai nikab karena ini adalah khilaf di antara ulama. Yang pakai nikab, yang belum pakai nikab, nikab itu tutup wajah, cadar adalah kemuliaan. Kemudian kalau haji pakai cadar, umroh pakai cadar waktu ihram. Dikatakan oleh para ulama maka harus dibuka. Ini kesepakatan jumhur ulama. Kalaupun pengin tetap pakai niqab maka dikasih pembatas. Ini pendapat yang dikukuhkan. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang bisa dipakai barangkali ada sebagian wanita yang tetap ingin menjaga, maka ia diperkenankan tetap menurunkan cadarnya, menutup wajahnya. Sebab kaidahnya, waktu kita melaksanakan ibadah haji, ini 4 madhab disepakati. Kalau kita melakukan ibadah haji, wanita melakukan ibadah haji waktu ihram atau umrah waktu ihram, wajahnya harus dibuka. Wajahnya harus dibuka. Tetapi, jika takut akan adanya fitnah atau karena dia ingin menjaga diri, karena kemuliaan, maka ditutup, dikasih penjagal biasanya. Dikasih penutup, mau ini dibuka, jadi bisa pakai atas macam ada, itu sudah di Arab ada sendiri, nanti ini diturunkan, jadi tidak nempel di mukanya. Lakukan seperti itu dan itu ada caranya. Kalau dengan cara seperti ini disepakati oleh para ulama. Kalau nempel bagaimana? Kalau nempel itu ada pendapat lemah. Ada pendapat lemah seperti itu, dan kalaupun kena denda tidak besar nanti, ketahuilah agama itu mudah. Kalau Anda ingin umroh tetap mempertahankan niqab, kalau bisa pakai alatnya itu ada. Itu sudah disiapkan. Jadi nanti gelantung. Jadi ini ada menonjol seperti ini. Kemudian nikopnya diturunkan. Jadi secara otomatis nikop itu tidak bersentuhan ke wajah. Kalau Anda ikut jumhur ulama tidak boleh nempel di wajah. Sedikit pun kain. Termasuk yang namanya apa itu? Masker jika bukan hajat, bukan darurat pun tidak diperkenankan. Kalau ada hajat misalnya karena masalah penyakit menyebar, bolehlah itu semuanya. Atau karena panas yang sangat boleh pakai kacamata dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik, itu masalah niqab. Kalau jumhur ulama 4 madhab mengatakan hendaknya dibuka. Dibuka. Cuman kalau memang ingin mempertahankan dipakai penutup. Tapi ini pendapat yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua ada yang memperkenankan kalau memang betul-betul seorang wanita karena ingin menjaga dirinya diperkenankan yang demikian. Ayat setelah itu jawabannya ada dua. Sebagian mengatakan harus kena denda, sebagian lagi mengatakan tidak usah kena denda. Jadi ada kemudahan. Yang penting niatnya solehah, niatnya yang baik, insya Allah tidak ada masalah, ada kemudahan. Baik, ini saja. Kemudian cukup, insya Allah. Cukup, baik, sudah cukup. Ini kayaknya masih ada satu lagi diberi kesempatan atau enggak? Ibu-ibu. Oh, ibu, iya. Satu-satu kalau boleh biar adil. Jadi satu lagi ya. Pendek saja insya Allah ya. Satu-satu, ya, satu pertanyaan. Satu-satu apa bapaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, kami mau bertanya, sebetulnya kami mau kenal dekat dengan Buya karena kami hanya kenal lewat radio saja. Terutama keluarga Buya, kok ibu saya pernah bertanya begini. Buya itu pasti dari keluarga yang berilmu, orang soleh, mungkin putranya Kiai ya gitu. Tanya saya, kemudian oh kalau saya belum tahu Mi, coba nanti suatu saat kita tanya ke Buya lebih kenalnya tentang keluarga Buya atau keluarga guru-guru Buya begitu, agar kami lebih bisa dekat lagi dengan Buya gitu. Yang kedua tentang tadi tentang busana muslim Buya, bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada anak didik kita untuk mencintai berbusana muslim, karena kalau di sekolah anak-anak biasa sudah berbusana muslim, tetapi kalau sudah pulang itu biasanya jilbabnya dilepas. Itu bagaimana Bu ya cara menanamkan kecintaan kita anak-anak didik kita untuk berbusana muslim. Sekian saja atas jawabannya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Salam. Yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi mengingat waktu yang relatif singkat. Ini begini Buya, jujur saja saya ini walaupun kelasnya ranting itu kan jadi pengurus Nahdlatul Ulama begitu. Yang tentunya akidahnya di situ Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana yang asli atau ya, asli. Ya itu akidahnya itu yang asli itu kan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah asli, sebab pada Ahli Sunnah wal Jamaah yang asli yang tentunya meliputi syariat, sufiah, akhlaknya dan sebagainya. Yang dalam bidang syariahnya kita banyak maklum di dalam kitab-kitab fikih itu kalau urusan ubudiyah, muamalah walaupun belum berjalan secara menyeluruh itu kita mengakui. Tetapi di dalam Islam yang sangat sempurna itu kan di dalamnya termasuk mengatur tata cara mengatur suatu negara. Yang mana seperti yang berlaku di Indonesia itu kalau kita kembali kepada kitab-kitab yang sudah banyak dibahas oleh para ahlinya di situ kan ketepatan tidak yang seperti yang terjadi di Indonesia. Taruhlah menjadikan pemimpin diserahkan kepada orang yang awam bukan kepada orang yang ahlinya. Ini kan menjadi masalah. Jadi sedangkan kalau ada orang yang memperjuangkan Nyun Sewu niki, Nyun Sewu tentang khilafah itu malah dianggap wah ini neko-neko. Padahal yang kami tahu khilafah itu sendiri kan hilang masih sekitar 90 tahun yang lalu. Bagaimana kita malah mengikuti metode yang itu tidak lahir dari Islam. Tolong untuk diperjelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahu lebih dekat, yang pertama tanggal 3 Rabiul Awal 5 Maulid. Nanti kalau perlu ada panitia dari Blitar yang membuat rombongan, seperti halnya di Tulungagung ada rombongan ya. Dari Tulungagung rombongan untuk hadir acara tahunan. Biar tahu ini Bu Yahya ini siapa, jangan-jangan garong pakai jubah. Nah ini kan Jadi nanti bisa dilihat dari dekat di Cirebon. Jadi itu ada acara ribuan orang datang ke situ, bisa untuk silaturahmi bersama pas tepatnya hari Ahad tanggal 5 Januari. Jadi ini orang Cirebon, tapi aslinya wong Kolomayan. Kulo niku basa Jawi jan asli ini kefasih saestu ku. Cuman sebab mangkel niki videone dikirim teng Kalimantan mboten paham. Makanya kalau boso jeni, boso jawi ini kalau tinggal rumien. Nanti diputar wonten Jakarta nih video ini mungkin buatan paham. Saya mohon maaf ini yang menyaksikan dari tempat yang berbeda. Ini saya ingin kembali kepada komunitas masyarakat Blitar. Kulo tiang Blitar. Abah kulo tasih wonten alhamdulillah sehat. Ibu kulo sehat. Ibu abah kulo seneng tiang sanes tiang alim, tapi insyaallah alim masalah ngertos pasrah teng kiai, terus alim teng kiai, maksudnya ngertos kiai, terus waktu kula sekolah kali abah umi itu pasrah nih bongkoan wis sak karep karepe lek ngarep kiaimu kaya apa. Dadi kula niku wis kok diparing ini kiai nggih sampun, mulai dari romo yai Imron Mahbub kula niki tiyang Kolomayan langsung jawi mawon nggih kula ki romo yai Imron Mahbub Allah yarhamu ingkang nembe dipun pundhut niki kalih wulan kepengker. Niku guru kawula, kula 8 tahun dipun bawah bimbinganipun Romo Yai Imron Mahbub. Sekolah kula wonten Gunur, Gunir kok kinten-kinten rencang kula sakniki nggih wonten. Angkat tangan lek wonten rencang kula nih. Hah? Rencang kula sing sak sekolah, sak kelas. Wonten. Kathah kok sakniki wonten Gunir. Kula saking wonten Gunir sekolah kula, lanjut kula nglanjutaken wonten Bangil, wonten Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Akhiripun kawula dipun kirim teng tempatipun Wali Songo Adromut. Jadi kula niku sempat ziarah sering ke makomipun Mbah Wali Songo Ambul Faqih, berseberangan saya makomipun Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Jadi ulam Islam Indonesia niku asripun saking Hadromut mereka. Mirip-mirip semua kebiasaanipun. Akhirnya kula sekolah wonten mereka saking bebele kesuwen teng sekolah. Konco-konco patang tahun pun kundur, kulo sampai 10 tahun ramulih-mulih. Akhirnya kalau sambut nikah wonten mriko, lha ini kulo tiang Blitar aslinya, Kolomayan. Jadi monggo diaturi binara, sak bulan pindah. Lah kembali ke Blitar niku baru tahun ini. Selama ini kita berjuang di Cirebon. Setelah berjuang di Cirebon itu hampir 6 tahun, 7 tahun, pengin balik ke Blitar. Dimulai insya Allah dengan jamaah dari tim para pejuang-pejuang dari Karangrejo. Itu tepatnya 1 tahun 3 bulan yang lalu. Jadi sudah 1 tahun ini 15 pertemuan. 15 bulan. Hah? 14. 14 bulan. Jadi kita balik ke kampung di Blitar. Dimulai di sini. Di Masjid Mubarak. Kemudian di sini. Insya Allah terus silaturahmi. Alhamdulillah termasuk sakderenge kula masuk Blitar secara rutin. Nanti ditayangkan video-video di salah satu stasiun televisi yang ada di Blitar. Apa itu? RTV. Kemudian setelah itu kita putus. Kemudian saat menikah Raja Wali TV, PBS TV setiap hari jam 4 sore. Kemudian media dakwah nur radio ini pun Samara FM setiap saat. Wonton Cirebon, wonton radio-radio. Insya Allah ini masalah kula. Aman insya Allah ya. Nah, bisa dilacak makanya. Sanes teror, sanin terorisme. Baik, yang pertama. Kemudian masalah menanamkan kepada anak-anak baju Islami. Seperti halnya anak-anak kita terpengaruh dengan televisi itu, bukan saat anak kita nonton sekali di televisi, karena berkali-kali nonton televisi sehingga bajunya pun berubah. Artinya kalau ibu ingin menanamkan tidak cukup sekali, setiap hari kita bicarakan tentang kemuliaan baju muslimah. Kita buat contoh-contoh bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kesolehan seorang wanita ada di bajunya. Tolong nak, setiap hari dibicarakan, setiap hari disampaikan, setiap hari dipesankan terus sampai itu tertanam di anak-anak kita. Dan nasihatinya pas kalau ingat saja, setahun sekali ingatnya, gimana anaknya bisa pakai dandan yang bagus. Televisinya setiap hari ngajari dengan tontonan, dengan gaya yang macam-macam. Di jalan belajar anak kita untuk mengenakan baju yang seronok. Di televisi pun demikian. Lah kalau kita tidak setiap hari menanamkan, yang kalau setiap hari tidak kita tanamkan makna kecintaan kepada busana muslimah, maka ketahuilah anak kita pun tidak akan bisa faham makna kemuliaan pakai kerudung dan seterusnya. Jadi enggak cukup sekali ya. Ini kemudian selanjutnya adalah masalah apa tadi? Sebelum khilafah, sistem. Sistem permasalahan kita itu kita tidak biasa mengamalkan ilmu. Biarpun masalah ubudiyah. Contoh saja, saya itu repot ngurus barisannya orang sholat. Contoh. Pokoknya orang Nahdlatul Ulama yang akidahnya paling benar ini biasanya yang paling salah cara sholatnya. Itu yang akidahnya enggak benar tuh rapet barisan. Dan itu barisannya Rasulullah. Kenapa? Ini karena padahal di kitab Fathul Qorin, di kitab Fathul Ain jelas kalau nyusun shaf tuh seperti ini, kalau berdua begini rapi, rapi, rapi. Karena enggak biasa ngamalkan. Lah kalau yang kecil gini enggak bisa ngamalkan, gimana bisa menerapkan syariat Islam di tingkat negara? Jadi kita perlu membiasakan dari yang kecil kita amalkan. Mungkin sutratul musalli itu kadang malas. Setelah di tengah-tengah enggak ada sutrahnya. Ini contoh sunat-sunat yang ringan, amalan-amalan yang ringan karena kita belum biasa mengamalkan. Padahal di buku kita lengkap, kitab fikih semuanya lengkap. Fikih semuanya lengkap sudah ada. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau kita tidak biasa mengamalkan juga susah. Kemudian setelah itu tingkat negara. Memang sistem enggak benar. Karena apa? Akalnya orang hebat, orang alim sama dengan akalnya orang setengah. Gila. Demokrasi itu kan bukan diambil dari Islam. Biarpun kalau istilahnya demokrasi Islam itu apa demokrasi Islam? Oh, demokrasi itu bukan asas Islam kok. Yang ada adalah syura. Dan syura itu di kalangan orang-orang berakal. Bukan semua orang harus berkiprah. Sekarang apa yang dirusak oleh sistem ini? Harus jujur lihat. Oh, jadi DPR saja buat hambur-hamburin duit. Nyumbang karpet ke masjid, giliran enggak jadi ditarik lagi. Ayo. Jadi bupati itu enggak tahu berapa miliar harus dibuang-buang itu. Apakah itu membangun jiwa untuk soleh itu? Pemimpin soleh itu apakah dibangun dengan seperti itu? Sudah rusak. Terus bagaimana saat ini? Ya, kita harus menuju kepada pembenahan. Harus pembenahan secara skala kecil keluarga. Ados tadi pembenahan keluarga. Ini ada pembicaraan lagi pembenahan secara skala nasional. Ada masalah khilafah. Kita harus tahu definisi khilafah seperti apa. Barangkali yang dimaksud adalah khilafah yang solehah. Kepemimpinan yang benar. Sebetulnya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, pemimpin apapun biarpun fajir sah. Tinggal membuat pembenahan. Sehingga keluar dari imam fajir pun tidak diperkenankan misalnya. Negara kita sah secara Islam. Kalau ingin merubah, ya itu rubah. Pak SBY saja diajak bicara, komunikasi, adakan satu usulan, sampai menjalankan syariat Islam. Tanpa itu sudah khalifah sah. Jadi kepemimpinan yang sah itu adalah tidak harus dibangun. Nah, sekarang makna mendirikan khalifah seperti yang digembar-gemborkan orang sendiri harus ada. Rumusannya seperti apa? Maksudmu seperti apa? Dan khilafah seperti apa yang kau inginkan? Siapa yang harus diangkat jadi khalifah? Dan dari kelompok mana itu nanti? Dan itu juga permasalahan. Sehingga di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati nahdiin bahwasanya al-khuruj minal imam haram. Keluar dari imam haram. Walaupun fajir, biarpun pemimpinnya itu fajir. Sebab apa? Keluarnya itu akan membawa pertumpahan darah. Tetapi membangun perlu. Jadi membuat satu pergeseran. Sehingga ke depan, di saat terjadi pemilihan baru lagi, kita juga mempersiapkan. Perlu kita masuk dunia politik. Perlu masuk dunia politik, tetapi yang yakin selamat. Dan politik yang cerdas. Bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari pangkat saja. Bagaimana untuk menyelamatkan umat. Dan ternyata sangat beda. Mantan artis sama mantan kiai. Kalau sudah duduk di kursi. Beda, mantan artis berjuang untuk mengangkat martabat manusia, untuk mengentas kemiskinan, untuk ini, itu mantan artis. Tapi mantan kiai kalau sudah jadi di sana tuh banyak yang lupa. Ini mantan kiai, banyak yang lupa. Dan kita banding-bandingkan dengan orang di luar Islam. Subhanallah. Di Kalimantan sana. Orang bukan Islam, kalau sudah naik ke atas, itu berjuang. Sampai target harus punya tempat ibadah berapa, punya sekolah berapa, itu target. Targetnya seperti itu. Tapi kalau dari kita itu mana ghirah, mana kecemburuan? Padahal semuanya Islam. Sampai Pak Presidennya adalah Islam. Semuanya Islam. Kita ingin orang Islam yang benar-benar berjuang untuk Islam. Yang disampaikan oleh Ustadz yang bertanya, benar. Kita perlu menegakkan kekhilafahan yang sesungguhnya. Maksudnya menegakkan syariat. Adapun kekhalifahan apapun bentuknya sudah ada. Kepemimpinan sudah ada. Tapi bagaimana kita itu bisa menjadikan syariat Islam sebagai asas dan dasar undang-undang negeri kita. Dan diterapkan Indonesia apa? Yaman dasarnya adalah syariat Islam. Cuman penerapannya menurut para ulama masih kurang. Biarpun kita waktu di sana belajar konon undang-undang Yaman sudah sempurna. Baik. Ini saja. Kemudian yang kami sampaikan yang terakhir adalah perjuangan seorang ibu dan bapak untuk mendidik anak. Dan kami tidak punya apa-apa, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa selama ini yang kami rasakan pendidikan kami adalah didikan dari abah dan umi. Yang kami katakan tadi abah umi tidak alim karena tidak belajar panjang-panjang, akan tapi beliau sangat alim menurut kami. Kapan itu? Waktu memilihkan kami sekolah dan tempat belajar. Beliau sangat alim dari sisi ini. Jadi abah umi tidak pernah pengen masuk sekolah ini itu, enggak. Kamu mondok nak, ya sudah. Mondok itu makanya ibu bapak kami secara ilmu tidak alim, tapi waktu memilihkan sekolah untuk kami sangat alim. Dan kami sangat berterima kasih punya ibu bapak seperti itu. Dan ibu saya keras. Ibu saya itu pelit ngasih duit kalau di rumah. Tapi kalau giliran di pondok itu baik ngasih duitnya. Jadi ibu saya itu jarang senyum kalau kita lagi pulang dari pondok dulu tuh. Ibu masih ada di belakang. Tapi giliran di pondok itu katanya tetangga itu juga kangen sama kami. Cuman kalau saya di rumah sudah tidak begitu tampak kangennya itu. Jadi ibu abah kami itu yang mendidik. Sampai kami itu tidak diharap untuk pulang ke rumah. Yang penting dengar berita dakwahmu nak, aku tidak usah. Anak buntut, kulon iku buntil, lanang sitok-sitok eh. Baik kok malah melencing nenggik Cirebon ni, kan aduh. Dinteni lho, sampai nikahi mboten, abah umi kulo mboten ngentenaken resepsi pernikahan kulo. Sampai saat ini. InsyaAllah mangke abah umi, lepun putra ni 15, lagi resepsi pernikahan insyaAllah. Jadi intinya wahai para ibu bapak, yuk kita mengarahkan anak kita ke pendidikan yang baik yang bisa menyelamatkan kita semua dan orang tua kita semua. Dan semoga Allah menjaga kita semua dan berikan kepada kita istiqomah. Dan insyaallah majelis-majelis diperbanyak, nanti insyaallah akan kita datangkan para habaib-habaib, para asatid-asatid dari luar Blitar, Kediri, Tulungagung. Hari ini juga datang Habib Novel, beliau dari Pemalang yang dia bersering juga di Cirebon dan di tempat-tempat lain. Insyaallah beliau juga akan banyak sering datang ke tempat kita untuk bersama-sama, untuk rotiban, untuk tausiahan dan yang lainnya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang memuliakan, yang ya Allah yang telah memilih kami saat ini untuk berkumpul di tempat ini. Muliakan kami ya Allah, muliakan kami seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini. Maka kami mohon, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, setelah engkau jadikan kami hamba-hambamu yang tampil beda di malam ini, di antara hamba-hambamu yang lalai, kami engkau bawa ke tempat yang mulia ini. Maka ya Allah, mudahkanlah kami untuk berbeda dengan ahli maksiat, untuk berbeda dengan orang-orang yang kau murkai Allah, dengan ketaatan kami kepadamu, dengan kesolehan kami, dengan ketakwaan ya Allah. Maka berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, segala kebaikan di diri kami dan kebaikan di keluarga kami dan kebaikan di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami semua yang ada di tempat ini punya hajat ya Allah, maka kabulkan hajat kami. Hajat kami yang pertama dan utama adalah keimanan kami. Jaga iman kami di zaman-zaman terkelincirnya umat, di zaman banyak orang orang-orang tersesat. Maka kami mohon jaga iman kami, akidah kami dalam akidah yang kau ridai, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah sufiyah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di antara hajat kami adalah yang punya masalah dalam rumah tangga kami, selesaikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Selesaikan urusan rumah tangga mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehancuran ya Allah. Jadikan mereka adalah hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami amanat darimu. Jangan sampai anak-anak kami menjadi sebab kami masuk nerakamu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, yang itu ya Allah. Jauhkan mereka dari tertipu dengan budaya-budaya yang tidak Islami ya Allah. Jaga aurat mereka, rindukan mereka untuk berpakaian-berpakaian yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Pergaulan mereka pergaulan yang merindukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ilmu yang mereka dapatkan untuk sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan mudahkan urusan dunia kami dan mudahkan urusan akhirat kami. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rezeki mereka, berikan kepada mereka ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rezeki mereka, berikan kepada mereka kemudahan untuk berbuat baik dengan harta mereka. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu jika ada di antara yang ada di tempat ini hamba-hambamu ya Allah yang mempunyai anak atau istri yang belum menutup aurat, kami mohon berikan kemudahan kepada mereka untuk menutup aurat-aurat mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah di dunia dan muliakan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua yang ada di tempat ini, permasalahan di rumah kami yang punya hutang. Mudahkan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Dan ya Allah, di antara hajat kami, kami ingin hijrah ya Allah. Kami ingin meninggalkan segala kemaksiatan ya Allah yang pernah zina. Ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan bencikan kepada zina dan tutup aib mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Zina yang busuk, hina dan kuhinakan ya Allah. Berikan kesadaran siapapun yang pernah terpleset dalam zina yang kotor itu. Berikan kesadaran dan ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka. Yang biasa minum minuman keras ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran di malam mulia ini Allah, sehingga mereka bisa meninggalkan minuman keras. Yang masih makan riba ya Allah, jangan sampai mereka terlena dengan riba. Jangan sampai terlena dengan riba ya Allah. Yang makan riba, yang berurusan dengan riba ya Allah, berikan kemudahan untuk meninggalkan riba dan ampuni dosa mereka ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan dosa mata kami, mulut kami, telinga kami, ampuni. Anggota tubuh kami banyak dosa, ampuni ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Dan kami mohon ya Allah, orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan ampuni mereka, angkat derajat mereka. Orang tua kami yang telah capek mendidik kami, merawat kami ya Allah, sampai hari ini pun yang kami sudah seperti ini belum sempat berbakti kepada orang tua kami, maka kami mohon muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Berikan keistiqomahan ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Dan kelak ya Allah, setelah panjang umur, berikan kepada mereka husnul khatimah. Dan di antara orang tua yang telah mendahului kami, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan guru-guru kami, ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami bersama ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari ulama pendusta ya Allah. Kami ingin dekat dengan ulama yang soleh, ulama yang kau cintai ya Allah. Lumpuh ya Allah, mudahkan kami untuk menghadiri majlis yang mulia seperti ini, seperti engkau telah mudahkan kami hadir pada malam hari ini. Berikan kepada kami keistiqomah ya Allah, keistiqomahan ya Allah dalam ibadah ya Allah, dan keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Sungguh kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa, kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah. Kami takut meninggal dalam keadaan punya dosa. Kami takut alam barzahmu, seksa di alam barzahmu. Kami takut terseksa di padang mahsyar. Kami takut nerakamu. Ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon kami semua yang ada di tempat ini, yang berjuang berjuang di tempat ini, Allah berikan kepada mereka segala kemudahan dunia dan akhirat mereka, lahir batin mereka. Yang sibuk, ya Allah, demi terlaksananya majlis ini, ya Allah, menjadikan mereka berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keistiqomahan dan ketabahan, ya Allah. Dan jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang yang koridoi, ya Allah. Mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang koridoi, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dengan keturunan yang soleh-solehah. Hidup indah dalam rumah tangga, penuh kasih dalam cinta karenamu. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, saat itu, ya Allah, kami ingin hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqil fatiha wa bisiril fatiha anahu yagdi hajatina wa hajati mujahibu muslimin wa muslimat bisirna wa sirralil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyakana wa diastainu salatu mustaqima surat alladhina an'amta alaihim ghairil mahdubi alim walqbalin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.